بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس حنفتين عزكم الله. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita beberapa kaidah penting seputar fitnah, bagian yang kedua, pertemuan yang kedua. Dan insyaallah ta'ala ini menjadi agenda rutin setiap Jumat pertama untuk kajian online di kota Tegal. Sebenarnya ini merupakan jadwal rutin sebelum pandemi. Setiap bulan saya ke Masjid Ali bin Abi Thalib di Mahat Nurus Sunnah, kota Tegal. Alhamdulillah bisa dilanjutkan secara online. Perdana beberapa hari yang lalu, sekarang ini yang kedua. Insyaallah setiap Jumat pertama malam hari. Semoga diberi kemudahan dan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bisa melanjutkannya setiap bulan. Adapun tema, sementara tematik dikarenakan sudah dekat Ramadan. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, beberapa kaidah penting seputar fitnah. Kita telah bahas 4 kaidah seputar masalah fitnah. Sekarang kita masuk pada kaidah yang kelima, yaitu inna ba'dal bilad aktsaru fitanan min ghairiha wa ashad, bahwasanya sebagian negara, sebagian negeri lebih banyak fitnahnya dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain, lebih dahsyat fitnahnya dibandingkan dengan negeri yang lain. Artinya fitnah itu melanda negeri manapun, tempat manapun, siapapun, kapanpun. Namun disebutkan dalam sebagian hadis, sebagian riwayat, ada sebagian negara, sebagian tempat yang di sana lebih banyak fitnahnya. Sebagian yang lain lebih aman daripada fitnah. Dari sini barakallahu fikum, faedah yang pertama adalah kita membenarkan apa yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang adanya sebagian negeri yang lebih banyak fitnahnya, lebih dahsyat fitnahnya. Yang kedua adalah mewaspadai fitnah-fitnah yang ada, terutama yang muncul dari sana. Dan yang ketiga, ada anjuran untuk tinggal di negeri-negeri atau tempat-tempat yang di sana aman dari fitnah atau dijaga dari fitnah-fitnah besar, supaya kita terselamatkan agama kita. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa mustaqbilul masyriq. Abdullah bin Umar pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi menghadap ke arah timur. Yaqul, beliau bersabda, ala innal fitnata hahuna min haythu yatlu'u qarna asyaitan. Ketahuilah bahwasanya fitnah itu dari sini munculnya, menunjuk ke arah timur, dari arah munculnya dua tanduk setan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang sama Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami pada negeri Syam kami. Ya Allah, berkailah untuk kami pada negeri Yaman kami. Qalu, kata para sahabat, ya Rasulullah, wa fi najdina. Ya Rasulullah, juga pada najdnya kami. Sebutkan najd. Qala, Rasul berkata lagi berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkailah untuk kami pada Syam kami. Ya Allah, berkailah untuk kami pada Yaman kami. Qalu, mereka mengatakan lagi, ya Rasulullah, fi najdina wa fi najdina. Wahai Rasulullah, juga pada najdnya kami. Qala, beliau bersabda, hunaka zalazil wal fitan wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Di sana ada zilzal, gempa-gempa, kekuncangan-kekuncangan. Juga ada fitnah-fitnah, dan dari situ pula munculnya tanduk setan. Ini menjelaskan kepada kita tentang kaidah yang kita bahas sekarang ini. Ada sebagian negeri yang lebih banyak fitnahnya dan lebih dahsyat fitnahnya, walaupun yang lain juga ada fitnah padanya. Ada tiga negeri yang belum disebutkan, ada Syam, ada Yaman, ada Najd. Dari tiga ini, Najd yang beliau katakan padanya ada fitnah-fitnah, zilzal, gempa-gempa, kegoncangan-kegoncangan, dan padanya pula munculnya tanduk setan. Maka kita imani, kita percayai seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Dan bila bicara sejarah, nyata memang terjadi memang seperti yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, banyak muncul fitnah-fitnah dari Najd. Dari Najd, para ulama mengatakan ini Najd Irak. Barakallahu fikum. Terutama wilayah Kufah, di sana muncul Khawarij, di sana muncul Qadariyah dan yang lain-lainnya. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW memberitakan adanya sebagian negeri yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal dari fitnah besar. Dicontohkan barakallahu fikum Makkah dan Madinah. Disebutkan dalam banyak hadis, Makkah dan Madinah dijaga dari fitnah Dajjal. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Walaysa naqbun min anqabiha illa alaihi almalaikatu safina tahrusuha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu negeri pun melainkan akan dipijak oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Tidak ada satu gang pun, ruang pun dari gang-gang kota Mekah dan Madinah, melainkan padanya ada para malaikat yang bersof-sof, berbaris menjaganya. Menjaganya. Ini menunjukkan bahwasanya Mekah dan Madinah negeri yang paling sedikit fitnahnya. Dan secara nas dijaga dari fitnah besar, fitnah Dajjal. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha at-ta'un wa ad-dajjal. Yang artinya pada gang-gang kota Madinah ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Ta'un, begitu pula Dajjal, tidak akan masuk ke kota Madinah. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Umar bin Syabbah dalam Akhbar Makkah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al Madinatu wa Makkah mahfufatan bil malaikah ala kulli naqbin minhuma malakun la yadkhuluhum ad-dajjal wa at-ta'un." Madinah dan Mekah diliputi, dikelilingi oleh para malaikat. Pada masing-masing gangnya ada malaikat. Dajjal, begitu pula ta'un, tidak bisa memasuki keduanya. Kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, ketika meriwayatkan ini hadis, belum mengatakan, ketika membawakan ini hadis, belum mengatakan rijaluhu rijalus sahih, untuk menggambarkan yang tidak dimasuki Dajjal dan Ta'un, Mekah dan Madinah. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum, ada sebagian negara, sebagian negeri yang dijaga dari fitnah-fitnah besar, sebagaimana fitnah Dajjal. Ada sebagian negeri yang lebih sedikit, lebih aman dari fitnah-fitnah yang ada. Nah, ini menunjukkan adanya at-tafadul bainal buldan, adanya perbedaan keutamaan di antara negeri-negeri yang ada. Ada yang lebih banyak fitnahnya, lebih dahsyat fitnahnya, ada yang lebih sedikit fitnahnya, ila akhirih. Nah, sebagai tambahan faedah, ketika sebuah negeri itu dijaga dari ragam fitnah yang ada, itu menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ada padanya itu lebih banyak, kejahatan-kejahatannya lebih sedikit. Nah, di antara penyebab yang utama adalah dikarenakan zuhur ad-din fi dzalikal balad. Bimbingan agama, bimbingan Islam, sunnah itu tersebar, nampak, zahir di tempat tersebut. Dan dikarenakan ahlinya, para penduduknya, orang-orang yang ada di sana, mereka lebih kuat dalam tamasuk di sunnah, tamasuk di din. Lebih kuat dalam memegangi sunnah dan memegangi agama. Sehingga lebih banyak kebaikannya, lebih sedikit kejelekannya. Sehingga lebih sedikit fitnahnya. Sehingga sekali lagi faedahnya adalah seperti yang disebutkan sebelumnya, diulang lagi, ada anjuran untuk tinggal di negeri-negeri yang lebih sedikit fitnahnya. Dianjurkan untuk tinggal di negeri-negeri yang aman dari fitnah, terjaga dari fitnah besar. Maka ada anjuran untuk tinggal di negeri Mekah dan Madinah. Yang kedua, orang-orang yang tinggal di negara yang dikabarkan Nabi kita Muhammad SAW banyak fitnah di sana, harus lebih ekstra persiapan, isti'adat bil ilmi wal amal, mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal, seperti yang dibahas sebelumnya pada kaidah sebelumnya. Barakallahu fikum. Naam. Untuk negara kita tidak masuk hitungan, tidak ada dalam periwayatan. Artinya masuk dalam keumuman tempat-tempat yang dimasuki Dajjal, maka berarti banyak fitnah di dalamnya. Ya, tidak ada jaminan penjagaan di situ. Otomatis faedah yang kita ambil adalah kita harus lebih mempersiapkan diri, isti'adat dengan al-ilmu wal-amal, harus lebih mewaspadai ragam fitnah yang ada, syahwat ataupun syubhat. Barakallahu fikum. Kaidah yang kali yang keenam, inna ba'dal azminah aktsaru fitanan min ba'dihal al-akhar. Sebagian waktu, sebagian masa, sebagian era itu lebih banyak fitnahnya dibandingkan dengan era yang lain, waktu yang lain. Naam. Kaidahnya adalah manakala era itu, masa itu lebih dekat dengan masa nubuwah, masa kenabian, maka fitnahnya lebih sedikit. Kebaikan-kebaikannya lebih banyak. Tapi manakala sebuah masa, sebuah era itu lebih jauh dari masa kenabian, lebih mendekati hari kiamat, maka fitnahnya lebih banyak, fitnahnya lebih dahsyat, kebaikan lebih sedikit. Lebih sedikit. Maka era Nabi kita Muhammad SAW, era terbaik. Kebaikan merata, begitu banyak, kejelekan sedikit. Qarnu sahabah, generasi sahabah, itu lebih baik dibandingkan dengan setelahnya. Lebih sedikit fitnahnya, lebih banyak kebaikannya. Terutama di era Abu Bakar Siddiq dan era yang Umar Ibn Khattab. Karena sahabat Umar adalah palang pintu yang menghalangi umat dari semua fitnah yang ada. Begitu Umar wafat, pintunya terpecah, maka fitnah pun datang bertubi-tubi dan sering berganti besar menimpa umat ini. Nah, adapun era-era di akhir zaman, sebagaimana era kita tinggal dan hidup seperti sekarang ini, itu adalah era yang jauh dari masa kenabian dan era masa yang lebih dekat kepada hari kiamat. Itu artinya masa kita, era kita lebih banyak fitnahnya, lebih dahsyat fitnahnya dibandingkan dengan era-era zaman dahulu kala. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dari Zubair bin Adi rahimahullah, beliau mengatakan, ataina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Kata Zubair bin Adi rahimahullah, kami pernah mendatangi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, fashakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Lalu kami mengeluhkan kepada beliau apa yang kami dapati dari perlakuan al-Hajjaj. Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, yang dikenal sebagai penguasa yang zalim, amir yang sangat kejam. Mereka datang kepada sahabat Abi Malik melaporkan, mengeluhkan, mengadukan perlakuan zalim dari al-Hajjaj ini. Faqala, maka berkata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian, fa innahu la yati alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu ashaddu minhu hatta talqau rabbakum. Sabarlah kalian, sesungguhnya tidaklah datang pada kalian suatu zaman, suatu masa, melainkan zaman yang setelahnya lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi fitnahnya daripadanya. Hatta talqau rabbakum, hingga kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Kata Anas bin Malik, sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Lafaz tadi saya dengarkan itu dari nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani itu merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas. At-Tabrani rahimahullah meriwayatkan, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan itu disahihkan oleh Al-Hafidz rahimahullah dalam Fathul Bari. Qala, katanya Abdullah bin Mas'ud, amsi khairun minal yaum, wal yaum khairun minal ghad, wa kadzalika hatta taqum as-sa'ah. Kemarin lebih baik dari hari ini, hari ini lebih baik dari keesokan hari. Demikianlah sampai bangkitnya kiamat. Wabah. Ya, dari sini bisa diambil kaidah seperti yang disebutkan di atas. Sebagian masa, sebagian era itu lebih banyak fitnahnya dibandingkan dengan yang lain. Kaidahnya, sebuah masa, sebuah era itu ketika semakin dekat dengan masa nubuah, masa kenabian, maka fitnahnya lebih sedikit, kebaikannya lebih banyak. Sebuah masa, sebuah era ketika jauh dari masa nubuah, lebih dekat dengan masa-masa kiamat, maka lebih banyak fitnahnya, lebih dahsyat fitnahnya, lebih mengerikan fitnahnya, lebih sedikit fitnahnya. Demikian sampai bangkitnya kiamat, sampai berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bisa membawakan beberapa asbab ya. Asbab kenapa era-era akhir itu lebih banyak fitnahnya dibandingkan dengan era-era awal. Yang pertama ialah qillatul ilmi wa dhuhurul jahl. Dikarenakan era-era akhir, ilmu semakin sedikit, ilmu semakin jarang, diangkatnya ilmu bahkan, dan al-jahl nampak dan tersebar. Itu seperti yang digambarkan dalam beberapa riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Di antara tanda-tanda kiamat ialah zuhurul jahl, nampaknya kebodohan, raf'ul ilmi, diangkatnya ilmu. Sehingga manusia lebih banyak jauh dari ilmu, lebih banyak bodohnya, sehingga lebih banyak fitnahnya, lebih banyak kejelekannya, lebih sedikit kebaikannya. Sebab yang kedua adalah wafatnya para ulama dan kaum salihin. Wafatnya para ulama, wafatnya orang-orang saleh, para afadil. Naam. Sehingga yang tersisa adalah para juhala. Fallahul musta'an. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari Mirdas Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yadhhabu as-salihun al-awwal fal-awwal hatta yabqa mithlu huthalati at-tamri wasy-sya'ir la yubali lahu bihim." Akan pergi, akan wafat orang-orang saleh yang pertama dan yang berikutnya lagi. Satu persatu akan pergi, akan hilang, akan wafat. Hingga yang tersisa seperti kulit tipis, kurma dan syair yang ada nilainya itu. Allah tidak memperdulikan mereka. Ini juga merupakan sebab banyak fitnah di akhir zaman. Sebab yang ketiga adalah taghayyuru zaman fasaduhu. Perubahan masa, perubahan zaman, dan rusaknya zaman. Yakni orang-orang yang ada di dalamnya. Amanah diangkat, kekhusyuan diangkat, khianat tersebar kemana-mana, dusta tersebar di mana-mana. Orang-orangnya banyak yang jahil, jauh dari ilmu, fitnah di mana-mana. Perubahan manusia dan rusaknya umat manusia. Dan yang ketiga adalah dikatakan memang dekat dengan bangkitnya kiamat. Qurbu qiyamis sa'ah. Dikatakan dekatnya kiamat. Dan kiamat itu bangkit hanya pada syirarul khalqi. Kiamat itu bangkit hanya pada makhluk-makhluk yang terjelek. Sehingga semakin dekat dengan kiamat, semakin jelek orang-orangnya. Fallahul musta'an. Nah, faedah yang bisa kita ambil dari kaidah ini adalah yang pertama menegaskan prinsip utama manhaj salaf, yaitu kembali kepada salafun saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in di dalam memahami agama Allah yang mulia ini, dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kembali kepada salafun salih di dalam menghadapi berbagai macam bentuk fitnah-fitnah yang ada. Riwayat-riwayat yang datang dari mereka tentang fitan sangat banyak. Ahadith yang mereka riwayatkan tentang masalah fitan sangat banyak. Dibukukan oleh para muhadithin dan para ulama dalam buku-buku hadis mereka. Dalam semua buku hadis ada pembahasan kitabul fitan. Kitabul fitan. Dibawakan riwayat, dibawakan athar sahabat, athar tabi'in, aqwal ulama di era salaf. Bagaimana mereka memberikan arahan dan bimbingan-bimbingan terkait dengan masalah fitan. Diambil dari sana, dikarenakan mereka berada di sebuah era yang aman dari fitnah. Sedikit fitnahnya, jarang fitnahnya, lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Kalaupun muncul sebuah fitnah, mereka bisa meredamnya, karena mereka adalah ahlinya. Faedah yang berikutnya lagi adalah terkait dengan kondisi kita sekarang ini. Kita ini berada di suatu zaman, di suatu masa, jauh dari masa nubuah, jauh dari masa kenabian, dekat dengan masa kiamat, dekat dengan bangkitnya kiamat. Artinya, masing-masing kita harus mewaspadai fitnah yang ada, mewaspadai ragam fitnah yang ada. Jangan merasa aman dari fitnah yang ada. Dan yang terpenting, isti'dad bil ilmi wal amal. Kita harus lebih mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal, supaya aman dari fitnah-fitnah yang ada, selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fikum. Naam. Kaidah yang ketujuh. Iyalah anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi sunnatihi qad bayyana lana ba'dal fitan zamanan wa makana kathratan wa qillatan. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sunnahnya, dalam hadisnya, telah menjelaskan kepada kita sebagian fitnah, ba'dul fitan. Telah menerangkan kepada kita sebagian fitnah secara waktunya dan tempatnya. Banyaknya dan sedikitnya. Nah, seperti yang pernah kita bacakan sebelumnya, hadis Hudzaifah ibn al-Yaman ketika menjawab pertanyaan sahabat Umar bin Khattab, siapa di antara kamu yang mendengar Rasul menyebutkan tentang masalah fitnah, dibawakan fitnah yang menimpa seseorang pada keluarga ila akhirnya, belum mengatakan bukan itu yang saya maksud, tapi fitnah yang bergelombang dahsyat sebagaimana gelombang samudra. Disebutkan di situ bahwasanya ada palang pintu yang menghalangi umat ini dari fitnah-fitnah besar tadi yang seperti gelombang samudra itu. Dan disebutkan dalam itu hadis, pintunya adalah sahabat Umar. Ini menunjukkan bahwasanya al-fitan al-kubra, fitnah-fitnah besar itu baru menimpa umat ini secara bertubi-tubi, begitu besarnya, begitu banyaknya, permulaannya dengan terbunuhnya Khalifah Umar. Maka itu ada tahdidun lizaman. Rasul menjelaskan membatasi masanya, dimulai dari terbunuhnya Khalifah Umar. Juga disebutkan pada hadis yang sebelumnya juga dari sahabat Abdullah bin Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju tempat munculnya fitnah arah timur. Ya, ala innal fitnata hahuna, ala innal fitnata hahuna min haitsu yadlu'u qarnu syaitan. Ketahuilah sesungguhnya fitnah dari arah sini. Ketahuilah sesungguhnya fitnah dari arah sini, dari tempat munculnya tanduk setan. Langsung menunjuk tempat gitu. Ketika menyebutkan Syam, Yaman, Najd, disebutkan pada Najd, padanya ada zalazil, zilzal dan fitnah-fitnah, dan daripadanya pula muncul tanduk setan. Langsung nunjuk tempat Najd. Disebutkan dalam banyak hadis, di sebagian hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang Dajjal bahwasanya dia keluar dari sebuah tempat antara Syam dan Irak. Ya, munculnya Dajjal itu sebuah fitnah besar. Dan disebutkan tempatnya antara Syam dan Irak. Ini semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita waktu munculnya sebuah fitnah, sebagian fitnah, dan tempat munculnya sebagian fitnah. Ditahdid tempatnya, ditahdid waktunya. Sebagian fitnah, tidak semuanya. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, terkait dengan bab ini kita bisa mengklasifikasi masalah ini menjadi empat. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita waktu fitnahnya sekaligus tempat fitnahnya. Zaman wa makan. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita waktu masa munculnya fitnah, tetapi tidak menerangkan tempatnya. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan tempat munculnya fitnah, namun tidak menerangkan waktunya dan masanya, tempatnya saja. Dan yang keempat, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak menjelaskan kepada kita waktu dan tempatnya sekaligus. Empat ya, dijelaskan waktu dan tempatnya. Yang kedua, dijelaskan waktu tanpa tempat. Yang ketiga, tempat tanpa waktu. Yang keempat, tidak diterangkan semuanya. Dan ini yang paling banyak. Dan ini yang paling banyak. Nah, di sini barakallahu fikum banyak faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, yang sudah beliau jelaskan tempat dan waktu fitnahnya, maka kewajiban kita mengimaninya. Beriman dengannya, membenarkan apa yang beliau beritakan tentang batasan waktu dan tempat fitnah tersebut. Nabi kita Muhammad menyampaikan wahyu. Imani secara tahdid muhaddad. Waktunya ini, tempatnya ini. Seperti yang diberitakan. Yang kedua, yang beliau jelaskan waktunya saja atau tempatnya saja, maka kewajiban kita beriman dengan itu, membenarkan beliau dengan apa yang beliau beritakan. Terkait dengan waktu, kita imani waktu tersebut. Terkait dengan tempat, kita imani, kita percayai terkait dengan tempat tersebut. Seperti yang diberitakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu sifatnya seorang mukmin. Al-iman wa tasdiqa wal istislam. Kita imani, kita percayai, kita tunduk pasrah patuh padanya. Dikarenakan itu beritanya Rasulullah SAW. Dan pasti akan terjadi seperti yang beliau beritakan. Dikarenakan wahyu yang disampaikan. Nah, faedah ketiga ini yang lebih penting lagi. Fitnah-fitnah yang tidak dijelaskan waktunya atau tempatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk menetapkan kapan waktu fitnah itu dan kapan tempat, di mana tempatnya. Karena Rasul tidak menjelaskan, Rasul hanya menyebutkan fitnahnya dengan tanpa menerangkan tentang waktunya secara pasti atau tempatnya secara pasti. Ya, maka tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk memastikan waktunya atau tempatnya. Ya, kita hanya boleh membawakan secara umum bahwasanya akan ada fitnah di akhir zaman, demikian. Hakada, dengan tanpa memastikan itu terjadi pada tahun sekian, di bulan sekian, di tanggal sekian. La adama yajuz. Atau digunakan ilmu gatak-gatuk-gatik. Ilmu gatuk. Wah, ini nanti setelah ini bakal ini. Ini semuanya adalah al-qaul fi dinillah fi ghairi ilm. Termasuk berbicara tentang agama Allah dengan tanpa ilmu. Tahu dari mana Anda? Ya. Maka barang siapa yang mengaku-aku menetapkan waktu tertentu untuk sebuah fitnah atau tempat tertentu untuk sebuah fitnah, maka dia kadzab. Maka dia seperti mengaku-aku mengerti perkara gaib. Berarti dia berbicara atas nama Allah dan Rasulnya dengan tanpa ilmu. Hati-hati. Naam. Dan tindakan itu justru akan membuat kegaduhan. Membuat situasi panik di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahul musta'an. Berapa kali kita dikasih kabar hoax kiamat bangkit. Sejak zaman dahulu kala itu. Sama yang terakhir 2012 katanya. Sekarang 2021 sudah. Allahul musta'an. Tayyib, tindakan ini pun juga termasuk al-kadzib 'ala Allah wa 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dikhawatirkan lagi ketika ada pihak yang berani menentukan waktu dan tempat itu fitnah. Dikhawatirkan orang-orang jahil atau orang-orang yang memang memiliki niatan jelek kepada kaum muslimin, ketika mereka membuktikan ternyata tidak benar di waktu yang dimaksud dan tempat yang dimaksud, mereka justru akan menyerang para dai-dai tersebut, akan menyerang kaum muslimin, akan melecehkan, menjatuhkan agama Allah yang mulia ini. Bahkan kalau mereka mendengarkan hadis yang dibawakan sama sang mubalig tadi, justru dikhawatirkan mereka mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dianggap Rasul memberitakan sesuatu yang hoax, padahal sabdanya benar, yang menyampaikan dengan penetapan waktu itu yang kadzdzab. Allahul musta'an. Hadza muhimun jiddan. Ini penting untuk diperhatikan, barakallahu fikum. Kita hanya bisa menetapkan waktu sebuah fitnah ketika ada nas dalilnya. Kita bisa menetapkan tempat munculnya fitnah ketika ada dalilnya. Ketika tidak ada, kita hanya bisa menyampaikan secara umum. Dan enggak diperbolehkan menyampaikan secara khusus. Barakallahu fikum. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyampaikannya secara khusus. Tayyib. Kaidah yang ke berapa ini dalil ya? 7. Oh, ke 8. Siling ya. Masyaallah. Satu lagi insyaallah. Masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kaidah yang berikutnya adalah tanzilu ma warada min ahadithil fitani ala al-azman al-mu'ayyanah aw al-ashas al-mu'ayyanin ala qismain. Bahwasanya menurunkan, memposisikan, menerapkan, mempraktekkan apa-apa yang warid yang datang dari hadis-hadis fitnah pada masa tertentu atau orang-orang tertentu, ada dua macam. Gambaran tanzil, penerapan atau mempraktekkan hadis pada waktu tertentu atau persen tertentu. Misal membaca sebuah hadis. Baca sebuah hadis. Oh, hadis ini diterapkan untuk fulan. Hadis ini diterapkan untuk alan. Hadis ini diterapkan untuk waktu ini. Itu namanya tanzil. Ada dua macam. Ada dua macam. Yang pertama adalah tanzilun 'am. Tanzilun tam. Salah ngomong ya. Tanzilun tam. Atau tanzilun kulli, penerapan secara sempurna, penerapan secara total. Maksudnya ialah dia mengatakan hadis ini maksudnya itu untuk zaman ini, hadis ini maksudnya untuk fulan. Gitu. Riwayat ini maksudnya adalah peristiwa ini. Hakada. Inilah ya juz. Tidak diperbolehkan kecuali memang ada nas dalil yang menentukan langsung waktunya, tempatnya atau peristiwanya. Sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Tidak boleh. Ya, sebab tindakan seperti ini akan memunculkan kekacauan. Akan memunculkan saling tuduh. Akan memunculkan saling klaim. Dan itu sangat membahayakan. Masing-masing orang dengan hawa nafsunya akan mengatakan, oh fulan demikian, ini hadisnya. Hadis ini, fulan yang dimaksud. Mengerikan. Akan muncul fitnah baru di luar pembahasan riwayat tadi, yaitu fitnah salah penerapan yang memunculkan yang saya gambarkan tadi, akan saling tuduh, akan saling klaim, akan saling vonis ila akhirih. Fawdha. Yang muncul adalah keributan, kehebohan, fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Adalah ya juz. Melainkan dengan nas dalil pula dari beliau SAW yang menerangkan langsung. Yang kedua disebut dengan tanzilun juz'i atau tanzil makna. Penerapan secara parsial atau penerapan secara maknanya. Misal membaca sebuah hadis, ya yurfa'ul ilmu wa yadhharul jahl, ilmu itu akan diangkat, kebodohan itu akan semakin merata. Kemudian dimaknakan secara umum. Ini terjadi di zaman ke sekarang ini. Dengan tanpa menunjuk orang tertentu, dengan tanpa menunjuk waktu tertentu. Nah, ini diperbolehkan. Dan ini yang biasa disampaikan oleh para imam, para ulama. Ya, mereka membawakan ahadits fil fitan, hadis masalah fitnah dengan makna secara umum untuk diwaspadai. Untuk kewaspadaan. Barakallahu fikum. Dengan tanpa menunjuk orang tertentu, dengan tanpa menunjuk waktu tertentu atau tempat tertentu, bisa melakukannya dengan dalil. Naam. Barakallahu fikum. Hadza muhimun jiddan. Sebab di zaman sekarang ini barakallahu fikum banyak dari kalangan para muballighin, para mubalig-mubalig, para dai-dai yang dikenal dengan dai fitnah. Yakni suka membicarakan tentang masalah peristiwa-peristiwa akhir zaman tapi menggunakan ilmu gatak-gatuk. Ya. Dikatuk-katukkan riwayat ini, masya Allah panjang terkait dengan peristiwa yang terjadi ini, terkait dengan peristiwa ini, dengan tanpa ada riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini khatirun jiddan, sangat membahayakan barakallahu fikum. Nah, ini beberapa kaidah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Cukup banyak faedah yang bisa kita ambil terkait dengan masalah fitnah. Harapannya terbimbing dengan bimbingan para ulama'una barakallahu fikum, terutama dalam penerapan hadis atau riwayat yang bicara masalah fitnah terkait dengan peristiwa tertentu. Itu hanya para ulama yang bisa melakukannya barakallahu fikum, itu pun dengan bimbingan dalil. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan. Cukup 1 jam kurang sedikit saya berbicara. Insyaallah menyisakan beberapa kaidah lagi yang lain akan kita baca pada kesempatan bulan berikutnya insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.